sudah ku menunggu dirimu, akhirnya kau menjadi milikku. Sukarnya untukku melupakanmu, karena kau ku cintai selalu. Setahun sudah ku menunggu dirimu, akhirnya kau menjadi milikku. Sukarnya untukku melupakanmu, karena kau ku cintai selalu. Tapi sayang, kehadiran kekasih lamamu datang kembali mengenang cinta dahulu. Suatu pengajaran.